Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan pada saat ini, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Dan sekarang kita akan masuk di bab yang baru. Setelah kita selesai sebelumnya di bab tentang dasar-dasar jual-beli, termasuk juga yang berkaitan dengan hak khiyar dan juga qabd. Terakhir kemarin ditutup dengan pembahasan terkait iqalah. Dan hari ini kita masuk bab baru, yaitu bab riba wasarfi. Bab yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan terkait riba dan sarf. Atau tukar menukar mata uang. Di sini beliau menjelaskan bahwa riba secara definisi bahasa artinya adalah ziyadah. Di antara penggunaan riba yang bermakna ziyadah secara bahasa adalah firman Allah dalam surat Fusilat ayat 39. Allah berfirman, fa iza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat. Jadi ada kata-kata warobat. Dan ketika Allah turunkan hujan dari langit, maka bumi itu akan tumbuh. Pepohonannya akan tumbuh rerumputannya dan robat. Robat artinya adalah zadat, yaitu bertambah. Sehingga maksud bertambah di sini bukan buminya yang nambah, tapi adalah apa yang ada di atas permukaan bumi tersebut. Dari tumbuhan, kemudian pepohonan, dan seterusnya. Itu definisi riba secara bahasa. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan riba adalah ziyadatun. Tetap ada makna tambahannya. Namun apa yang bertambah? Yaitu pada hal-hal yang itu masuk dalam kategori komoditi riba. Dan kemudian ada nasa'. Ada penundaan pada hal-hal yang masuk dalam kategori riba. Sehingga kalau misalkan dikatakan riba fadl, jadi ada istilah riba fadl, itu adalah terjadinya penambahan dalam jual-beli komoditi riba yang sejenis dengan dirinya. Dan kemudian ada riba nasi'ah, artinya adalah penundaan. Pada waktu serah terima di barang-barang yang terkait dengan riba. Sehingga kalau kita mau lihat ya, catatannya. Tadi disampaikan bahwa basicnya riba adalah tambahan. Dan tambahan ini bisa menjadi dua. Tadi ada tadi tambahan pada riba fadl. Dan kemudian ada nasi'ah. Jadi nasi'ah itu pada prinsipnya juga tambahan. Kalau yang di sini itu biasanya yang ditambah adalah jumlah atau kadar. Sedangkan kalau yang di sini nasi'ah itu apa tambahannya? Biasanya adalah waktu. Karena yang satu itu diserahkan tunai, yang satunya tertunda. Tertunda itu artinya dia mendapatkan tambahan waktu. Nah, basicnya seperti itu. Dan nanti kita akan lihat apa beda contoh-contoh dari fadl dan nasi'ah. Namun beliau memberikan penegasan, tidak semua yang terjadi penambahan lantas kita bilang itu riba. Karena memang syariat itu tidak menyatakan demikian. Termasuk nanti dalam hal jual-beli juga kita tidak bisa bilang kalau ada tambahan otomatis jadi riba. Karena apa? Karena ada barang-barang yang memang itu diperbolehkan terjadi penambahan pada saat kita transaksikan. Contohnya apa? Contoh, kita mau transaksi satu mobil dibayar dengan dua mobil. Itu tidak apa-apa, walaupun mungkin ada penambahan. Katakan misalnya satu mobil itu mobil baru, lalu dibeli alat bayarnya apa? Mobil bekas, dua. Boleh dan tidak ada masalah. Atau contoh yang lain, satu buku ditukar dengan dua buku. Tidak apa-apa. Jadi kita mau beli buku atau kita mau jual buku, saya punya buku unik misalnya, atau bukunya agak bagus, atau mungkin lebih mahal, lebih tebal, silahkan dibeli. Bayarnya pakai apa? Boleh pakai buku juga. Dua buku tapi bayarnya. Atau tiga buku, tidak apa-apa, itu boleh. Sehingga poin yang ditegaskan di sini oleh beliau, tidak semua ziyadah itu otomatis jadi riba. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah hal yang diabaikan. Kata beliau, ziyadah yang kita bisa hukumi sebagai riba itu yang seperti apa? Kalau memang objek akadnya adalah dua hal yang memang dilarang untuk terjadinya fadl. Dilarang untuk terjadinya penambahan jumlah dan insya Allah nanti ada penjelasan lebih detail. Adapun sarf, ini karena kita masuk bab baru, beliau berikan pengantar. Kalau sarf, itu adalah tukar-menukar mata uang dan nanti juga akan ada penjelasan lebih detail terkait itu. Sekarang kita lihat hukum di dalam Al-Quran. Riba itu secara hukum adalah haram. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan juga ijma' kaum muslimin. Dan ini kalau dibicarakan dari tataran level dosa, dia masuk di kategori dosa besar. Jadi, dia termasuk kabairuz dzunub. Apa alasannya kenapa para ulama memasukkan riba dalam kategori dosa besar? Pertama, berdasarkan firman Allah di Al-Baqarah 275, Allah menegaskan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang yang sudah tahu bahwa riba itu haram, lalu kemudian dia tidak berhenti, dia tidak tinggalkan, maka terancam posisinya sebagai penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Allah juga menegaskan dalam Al-Baqarah 278 dan 279, jadi kalau kita mau lihat ayat-ayat tentang riba, ini tiga ayat yang berdekatan, Al-Baqarah 275, 278, 279. Di 278 dan 279 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wazaru ma baqiya minar riba. Jadi disuruh apa? Tinggalkan riba itu tanpa tersisa. Jadi kalau kita sudah terlanjur misalkan ngutangin orang dengan skema riba, ambil pokoknya dan tinggalkan sisanya. Kalau memang kalian benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jal. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau tidak mau, dikasih tahu ngeyel, dibilangin tidak mau, maka kasih tahu ke mereka bahwa Allah akan memerangi mereka. Jadi Allah dan Rasul memerangi orang-orang yang masih melakukan riba. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran. Kemudian kita lihat dalil tentang riba dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melaknat. Jadi melaknat itu mendoakan keburukan. La'ana akilar riba wa mukilah. Jadi bahkan kata Rasul, Allah itu melaknat orang yang memakan riba dan mukil. Mukil itu adalah orang yang memberikan riba. Jadi kalau kita bilang saya kan tidak nerima riba. Iya. Kalau kamu tidak makan ribanya, kamu ngasih riba tidak? Kalau kita terlibat sebagai pihak pemberi, maka kita masuk sebagai mukil. Dan kemudian syahidai, atau orang yang terlibat sebagai saksi. Dan yang keempat adalah katibah, atau orang yang menjadi tukang tulisnya, tukang catatnya. menjadi sekretarisnya, menjadi notarisnya, dan seterusnya. Kata Rasul, hum sawa, mereka itu sama. Apanya sama? Sama-sama berdosa. Dan atas dasar pertimbangan itulah para ulama kemudian menyatakan riba itu termasuk kabair az-zunub, dosa yang besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya, disampaikan bahwa ketika ada ancaman di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis terkait dengan riba, dan ancaman itu ternyata tidak ada pada dosa-dosa lain selain riba. Artinya kalau kita baca redaksi ancaman terkait dengan syirik, terkait dengan kufur, itu nggak ada sampai kemudian bahasanya itu diperangi dan seterusnya. Artinya ini menunjukkan bahwa dosa riba itu bukan sesuatu yang bisa dipandang sepele. Dan ulama sepakat, mujma' ala tahrimihi. Sepakat hukumnya haram. Jadi kalau ada ijma' kita tidak bisa menyelisihi. Kita sudah tahu ada kesepakatan, maka barang siapa yang mengingkari haramnya riba, sedangkan dia tinggal di tempat banyak kaum muslimin di situ, di tempat di mana informasi dia bisa jangkau, maka dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Karena apa? Ini adalah perkara yang sangat jelas keharamannya dan disepakati oleh para ulama. Jadi bukan sesuatu yang samar gitu. Kecuali memang ada orang yang tidak tahu sama sekali sehingga dia berpikiran bahwa itu adalah boleh. Tapi kalau orang sudah tahu hukum, sudah tahu dan sampai informasi dan seterusnya, itu jadi masalah ketika dia mengingkari. Akan tetapi, nah ini ada dua hal yang berbeda, gitu ya. Ada dua hal yang berbeda. Apakah artinya para ulama kita sepakat atas semua bentuk dan praktek riba? Jawabannya enggak. Jadi ini ada dua hal yang berbeda yang kita perlu lihat ya. Tadi riba ini kita sudah tahu hukumnya adalah dosa besar. Riba itu haram dan ulama ijma' di sini. Hanya saja yang mereka tidak sepakat nanti adalah itu bentuk prakteknya atau praktek lapangan. Jadi ketika menghukumi ini riba atau bukan? Nah, ini biasanya muncul perbedaan pendapat. Jadi berpotensi beda pendapat. Jadi di mana letaknya? Di sini, di ranah prakteknya. Apakah ini masuk praktek riba atau bukan? Di situ lalu muncul perbedaan pendapat. Tapi kalau bicara tentang hukumnya, ini sepakat. Tidak ada yang selama dia masih waras ya, selama ulamanya masih masih dalam hal yang benar, dia akan sepakat hukumnya haram. Cuma nanti apakah itu masuk riba atau bukan, itu yang jadi diskusi berikutnya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, dalam menghukumi atau menilai apakah sebuah praktek ini dimasukkan sebagai riba atau bukan, ternyata ulama tidak ijma' gitu ya. Artinya ada hal-hal yang sebagian mengatakan ini riba, sebagian memandang ini bukan riba. Waqad waqa'a khilaf fi ba'dhi suwar. Jadi dalam sebagian kasus itu muncul perbedaan pendapat. Ini seperti ketika kita mengatakan konteksnya apa? Zakat itu wajib secara ijma'. Jadi kalau ditanya apa hukum zakat? Ya jawabannya zakat wajib. Orang yang sudah mampu, maka dia wajib untuk berzakat. Akan tetapi, nanti kemudian mereka berbeda pendapat tentang objek zakat tersebut. Bagaimana kalau misalkan ada unta, ya, ada sapi, yang itu mungkin dipakai untuk apa namanya bekerja, ya dipakai untuk apalagi misalkan bajak sawah dan seterusnya. Atau dalam kasus misalkan emas yang dipakai oleh wanita sebagai perhiasan atau dibahas dalam kategori zakatul huli. Nah, ulama berbeda pendapat apakah perhiasan itu masuk dalam objek yang harus dizakati atau enggak. Di situ muncul perbedaan pendapat. Tapi kalau dasarnya mereka sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Sama seperti kasus riba tadi, seluruhnya sepakat bahwa riba itu hukumnya haram dan dia masuk kategori dosa besar. Semua sepakat di situ. Oke, kemudian di sini beliau memberikan pengantar bahwa riba itu terbagi menjadi dua. Jadi ada istilahnya riba fadl, ada istilahnya riba nasi'ah. Tadi sudah sempat disinggung. Riba fadl itu adalah tambahan ziyadah. Di mana letak tambahannya? Pada jumlah, pada kadar. Sebagaimana misalkan, kata beliau contohnya, kalau kita menjual 2 sok gandum, lalu dibayar dengan 3 sok. Atau kita misalkan tukar beras. Biasanya yang terjadi di masyarakat itu adalah, si A, dia punya beras dengan kualitas lebih bagus. Mungkin per kilonya berapa? 15 ribu gitu ya. Sementara si B punya beras dengan kualitas yang di bawahnya. Katakan per kilo mungkin 9 atau 10. Nah, tentu biasanya si A tidak mau kalau beras 1 kilo yang dia punya dibeli dengan beras 1 kilo milik si B. Maka si A bilang sama si B, ini beras saya 1 kilo, kamu bayar pakai beras kamu 2 kilo. Itu adalah contoh riba fadl, karena tidak sama dan terjadi perbedaan jumlah di situ, ada selisih. Kemudian kalau riba nasi'ah, ini kata beliau, contohnya ada komoditi riba yang kita perjualbelikan, yang kita pertukarkan dengan sesama komoditi riba namun tidak tunai. Atau ta'khirul qabd, ada penundaan serah terima. Itu kenapa kita penting membahas permasalahan tentang serah terima sebelum kita masuk ke bab riba. Sehingga kita akan lebih mudah dalam memahaminya. Contohnya seperti apa? Misalkan, di sini beliau membawakan contoh 1 sok bur dengan 1 sok syair. Tapi tidak langsung diserah terimakan. Misalnya gimana? Misalkan kalau kita contohkan, ya kita mau tukar 1 kilo beras dengan 1 kilo beras. Mungkin yang satu harga 15, satu harga 10 per kilonya. Nah, cuman si A bilang, sini beras kamu dulu, beras saya serahkan besok. Saya serahkan 2 hari lagi, atau saya serahkan 1 jam kemudian. Nah, itu juga termasuk penundaan serah terima, tidak yadan biyadin. Maka, itu adalah riba nasi'ah. Kata beliau, dua hal ini, riba fadl dan riba nasi'ah, terkadang dia terjadi terpisah, artinya sendiri-sendiri. Atau terkadang dia itu bisa terjadi bersamaan, dalam suatu transaksi ada muncul riba fadl dan ada muncul riba nasi'ah. Atau mungkin nanti dalam sebuah transaksi yartafi'an, enggak ada riba fadlnya dan enggak ada riba nasi'ahnya. Jadi ada kemungkinan semacam itu, kata beliau. Kalau kita mau lihat gitu ya, riba fadl dengan riba nasi'ah dalam sebuah transaksi, ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan 1, dia bareng-bareng, itu tadi. Artinya ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Kemungkinan 2, dia terpisah, riba fadlnya ada, riba nasi'ahnya nggak ada. Atau kebalikannya, kemungkinan 3, riba fadlnya nggak ada, riba nasi'ahnya yang ada. Nah, yang 4 adalah sama-sama tidak ada. Nah, jadi nggak ada riba fadl, nggak ada riba nasi'ah. Tinggal nanti kita lihat contoh kasusnya. Selama kita bisa memahami kaidahnya, maka kita akan mudah untuk melihat kondisi ini, ya. Kapan dia ada, kapan dia tidak ada. Oke. Kurang lebih seperti itu, empat kemungkinan yang disampaikan oleh beliau. Contohnya, kalau kita menukar, ya, berapa 10 dirham dengan 1 dinar dengan ada penundaan serah terima, itu adalah riba nasiah. Jadi kalau misalkan kita mau tukar sama teman, saya punya uang 100 ribu, saya butuh uang pecah. Jadi tolonglah saya dikasih uang 10 ribuan 10. Kita sudah kasih uang 100 ribunya, tapi uang 10 ribunya nggak dikasih semua, baru dikasih sebagian. Atau kemudian belum dikasih sama sekali. Itu namanya riba nasiah. Tapi nggak ada riba fadl karena sama-sama 100 ribu. Tapi kalau kemudian satu sok gandum dengan dua sok, lalu diserahkan serah terimanya saat itu juga, maka itu namanya riba fadl. Contohnya gimana kalau di kategori uang? Saya punya uang 100 ribu, kemudian mau tukar dengan uang pecahan. Kalau mau lebaran itu biasanya orang butuh uang kayak 5 ribuan yang baru-baru gitu kan. Untuk apa? Nanti dikasih ke anak-anak atau dibagikan ke saudara dan yang lain gitu. Nah, dia serahkan 100 ribu, yang didapat berapa? Uang 5 ribuannya mungkin hanya 19 lembar. Sehingga yang dia dapat adalah 95 ribu. Itu tidak ada riba nasiah karena serah terimanya yadan biyadin. Kita kasih uang, kita dapat uang. Tapi di situ ada pelanggaran apa? Riba fadl. Karena terjadi selisih. Jumlahnya tidak sama. Kalau misalkan, contoh yang ketiga, kata beliau, satu sok gandum dengan dua sok dan ada penundaan. Berarti itu kesalahannya double. Ada riba nasiah plus ada riba fadl. Jadi kalau kita tukar, ini saya mau tukar berapa? Uang 100 ribuan satu lembar dengan uang 5 ribuan. Ya sudah, sini uang 100-nya. Uang 5 ribunya nanti kamu ambil besok ya. Nah, tapi 19 lembar atau hanya 95 ribu. Berarti di situ terjadi dua kesalahan. Ada riba fadl dan ada riba nasiah. Kalau kita jual satu sok gandum dengan satu sok gandum dan langsung diserah terimakan, berarti tidak ada kesalahan. Riba fadl dan riba nasiah sudah hilang dari transaksi itu. Nah, pembahasan berikutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lalu apa sebenarnya komoditi riba itu? Jadi, komoditi riba itu, kata beliau, sudah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi." Emas kalau ditukar dengan emas, atau fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak, al-bur bil-bur, tamar bit-tamar, sya'ir bis-sya'ir, milh bil-milh, itu aturannya kata Rasul harus mislan bimislin. Kadarnya harus sama. Kalau dia 1 gram, ya 1 gram. 1 kilo, ya sama-sama 1 kilo. Harus sawa'an bisawa'in. Yadan biyadin. Dan aturannya juga harus tangan ke tangan. Kalau berbeda jenisnya, maka fabi'u kaifasyi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau memang dia berbeda, maka silahkan ditukar dengan jumlah berbeda selama itu tunai. Jadi kita lihat ya di sini, kita lihat tabelnya. Untuk komoditi riba, Rasul sebutkan ada 6 tadi. Komoditi riba itu. Jadi kelompok 1, dia ada 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalau kita mau masukkan nanti sebenarnya bisa sih kelompok 3 di sini. Ya, ada kelompok 3. Tapi kalau kita masukkan kelompok 3, itu dia bukan ini ya. Bukan komoditi riba. Jadi kita buat 2 aja dulu sesuai hadis. Nah, kelompok satunya itu adalah emas dan perak. Ini kelompok duanya itu adalah kurma, gandum, dan tadi adalah garam. Kata Rasul, kalau dia satu kelompok, ya kalau dia satu kelompok dan sejenis, jadi sejenis itu berarti emas dengan emas, perak dengan perak. Jadi kalau satu kelompok dan sejenis, aturannya tadi yang dikasih oleh Rasul, satu kelompok dan sejenis. Nah, maka aturannya adalah sama beratnya plus tunai. Ada dua aturan di sini. Pertama, sama beratnya. Yang kedua adalah tunai. Tapi kalau beda, kata Rasul, ya, kalau beda dia, nah, yang kedua tadi adalah satu kelompok plus beda jenis. Ini syaratnya cuma satu, yaitu tunai saja. Masalah berat tidak ada aturan. Atau misalkan dia itu beda kelompok, beda jenis. Ya, beda kelompok plus beda jenis. Ingat ya, beda kelompok, beda jenis. Itu berarti, ini tadi aturannya cuma satu ya, tunai saja. Beda kelompok itu berarti kelompok satu, ini ya, dengan kelompok dua, emas dengan kurma. Kalau itu, maka aturannya bebas. Jadi tidak ada aturan mainnya. Jadi dipegang kata kuncinya, kira-kira dia masuk kategori yang mana. Ya. Kalau dia beda kelompok, maka tidak ada aturan khusus. Kalau ini satu kelompok, ini satu kelompok, yang ini sejenis, ini beda jenis. Nah, itu yang harus dipegang. Nanti kita akan lihat lagi penjelasan detailnya dari beliau. Wahadil asya asittah mujma alaiha ala hasabi ma ja'a fi al hadis. Nah, enam komoditi itu ulama sepakat bahwa yang disebutin di hadis itu pasti dia komoditi riba. Artinya mereka tidak ada perbedaan. Aturan main harus serah terima tunai dan harus sama kadar itu berlaku. Tapi kemudian mereka berbeda pendapat. Bagaimana dengan barang lain? Bagaimana dengan barang lain selain enam ini? Apakah bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan, apa enggak dengan yang enam? Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kias, itu ada dua kelompok atau ada dua aliran. Ini kalau kita bisa lihat, aliran ada dua. Dia ada yang dia itu aliran tekstual dan dia ada aliran makna. Ini mereka menerima kias. Yang ini tidak pakai kias. Siapa yang biasanya tekstual? Ini adalah Zohiri. Nah, kemudian yang makna atau nerima kias itu berarti selainnya. Umumnya begitu. Jadi, sangat keliru ya kalau misalkan ada orang beranggapan bahwa misalkan mazhab-mazhab misal Syafi'i, kemudian Hambali, Maliki dan yang lain, mereka adalah orang-orang tekstual gitu ya. Mereka tidak nerima makna, mereka tidak nerima kias. Itu sesuatu yang kurang pas ya kalau misalkan ada yang beranggapan semacam itu. Orang Ahlu Zahir, mereka mengatakan komoditi riba itu ya sudah terbatas pada yang disebutkan di dalam hadis. Sehingga selain itu berarti tidak berlaku aturan riba. Kata mereka begitu. Karena mereka tidak pakai kias, nggak bisa kita analogikan-analogikan semacam itu. Tapi yang menggunakan kias, ahlul ma'ani istilahnya, mereka bilang boleh dikiaskan barang-barang yang memang satu jenis atau barang-barang yang semakna dengan itu. Akan tetapi, di antara ahlul ma'ani, di antara ulama yang mereka menerima kias, mereka itu ternyata ada yang memihak ahlu zohir. Paham ya? Jadi mereka itu bloknya sebenarnya ada di bloknya yang menerima kias, tapi pendapatnya ternyata mendukung pendapatnya ahlu zohir. Tapi berbeda cara pandangnya atau berbeda cara pengambil kesimpulannya. Kita lihat, kata beliau. Mereka tetap mengatakan ending kesimpulannya sama, bahwa riba itu hanya berlaku pada yang disebutkan di hadis. Itu kesimpulannya sama. Tapi mereka mengatakan begini, Rasul itu kan sudah diberikan yang namanya Jawami'ul Kalim. Rasul itu sudah dikasih sebuah mukjizat dari Allah, ucapannya itu singkat, ucapannya itu pendek, tapi maknanya dalam. Jadi itu mukjizat Rasul. Makanya kayak hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis itu bisa menjawab ratusan atau mungkin bahkan ribuan permasalahan, tapi teksnya hanya innamal a'malu binniyat, satu baris saja dan seterusnya. Nah, di dalam kasus ini, kalau memang riba itu berlaku pada barang-barang selain enam, jadi pada barang yang misalkan ditakar atau barang yang ditimbang, niscaya Rasul akan menggunakan bahasa al-makil bil-makil, al-mauzun bil-mauzun. Kalau memang yang dimaksud seperti itu. Karena lafal makil dan mauzun lebih umum dan juga lebih singkat daripada dijelaskan dengan bahasa az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'ir. Tapi kalau dengan bahasa al-makilu bil-makil wal-mauzunu bil-mauzun, maka itu akan lebih singkat. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan secara spesifik, itu artinya kita tidak boleh mengatakan lebih ataupun yang lain dimasukkan ke situ. Ini pertimbangannya. Dan cukup kuat sebenarnya argumennya. Dan Ibn Aqil dari mazhab Imam Ahmad, jadi beliau ini termasuk Hambali, dan bukan ahlu zahir. Jadi beliau itu menerima kias, beliau menerima dan tidak menolak kias. Jadi kalau ahlu zahir itu mereka dengan tegas, nggak bisa kita menganalogikan yang lain, karena nggak ada di dalam teks, nggak disebutin. Kalau yang ini, mereka mengatakan nggak ada riba dalam barang-barang yang lain, itu karena apa? Alasannya begini, karena para ulama kita kan beda pendapat tentang apa alasannya barang A, barang B, barang C dikatakan sebagai komoditi riba. Apa alasannya? Apa ilahnya? Dan ulama beda pendapat. Begitu terjadi perbedaan pendapat, maka tasaqatat aqwaluhum. Jadi, masing-masing pendapat itu saling menegasikan, saling menafikan. Sehingga kalau seperti itu, ya sudah, kita kembali kepada ucapan yang jelas dan tegas. Yaitu, di dalam hadis hanya terbatas pada 6 komoditi saja. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berpandangan bahwa riba itu tidak berlaku kecuali pada 6 ini, ya bukan berarti mereka ahlu zahir. Bisa saja mereka menerima kias, namun mereka punya sudut pandang semacam ini. Lalu bagaimana pendapat yang lebih kuat? Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan, walakinnar rajih, yang lebih kuat itu adalah kaidah di dalam syariat itu tidak mungkin membedakan dua hal yang sama. Jadi kaidah syariat itu kalau ada dua hal yang sama, itu tidak mungkin dibedain secara hukum. Pasti hukumnya sama. Kalau hukumnya beda, itu kita bisa pahami pasti dia beda. Syariat kita ketika menjelaskan hal-hal semacam ini, kata beliau, beliau membawakan contoh. Apa bedanya gandum sama beras? Sama-sama makanan pokok. Apa bedanya? Kenapa kita bilang pada gandum ada riba, pada beras nggak ada? Hanya gara-gara beras nggak disebutin di dalam hadis. Sehingga kata beliau, kalau seandainya pun beras itu sudah ada di zaman Nabi, ya tentu itu akan disebutin. Tapi beras nggak ada di zaman Nabi. Maka nggak mungkin kemudian disebutkan. Sehingga kita punya kaidah lain bahwa syariat itu akan selalu menggunakan prinsip dua hal yang sama, itu hukumnya pasti sama. Kalau dia berbeda, maka secara hukum otomatis akan berbeda. Oleh karena itu, yang kita bisa lakukan adalah kita mempersempit. Apanya? Illah, sisi kemiripan, sisi kesamaan dengan apa yang sudah disebutkan di dalam hadis. Karena memang secara hukum asal, riba itu adalah turunannya. Sementara prinsip dasarnya jual beli, transaksi muamalah, al-aslnya itu adalah mubah, boleh. Sehingga kita tidak bisa mengharamkan sesuatu kalau kita tidak memiliki dasar yang cukup. Dan apa contoh yang dibawakan untuk menguatkan pendapat ini? Contohnya adalah zakat fitri. Kita bulan Ramadan, bayar zakat fitrah. Nah, di dalam hadis, itu bunyi zakat fitrah itu adalah so'an min bur. Satu so' gandum. Atau satu so' syair. Apakah kemudian kita bisa bilang bahwa sekarang kita zakat fitrahnya harus pakai gandum? Enggak pakai beras. Nah, tentu kata beliau, ada barang-barang lain yang semisal dengan gandum dan dia punya kemiripan dari sisi hukum. Yaitu, apa ilahnya, apa kemiripannya, apa kesamaannya? Ya, sama-sama makanan pokok. Nah, cuman dalam menentukan sisi kemiripan, itu ulama berbeda pendapat. Kita harus akui itu. Di sini beliau memaparkan. Yang pertama, sebagian ulama ada yang memandang bahwa al-illahnya itu adalah al-kail dan al-wazan. Satu ditakar, satu ditimbang. Karena komoditi yang disebutkan di dalam hadis itu cuma dua opsinya. Kalau bukan ditakar, ya dia berarti ditimbang. Nah, takar atau volume itu untuk siapa? Untuk empat asnaf atau empat komoditi yang kelompok dua. Wazan itu ditimbang untuk yang emas dan perak. Ini adalah mazhabnya Imam Ahmad. Jadi kalau kita kembali ke tabel tadi, ini. Nah, apa yang menyatukan kelompok satu dengan kelompok satu? Apa yang menyatukan kelompok dua? Jadi, ini disatukan mereka. Mereka punya kemiripan, kata mazhab Hambali. Yaitu adalah karena sama-sama ditakar. Ini yang namanya tadi makil. Sementara yang di sini, itu mereka adalah barang-barang yang ketika ditransaksikan sama-sama ditimbang. Ada nggak orang jual emas itu ditakar? Saya beli emas berapa? 1 mili gitu ya. Mililiter. 1 liter nggak ada. Orang beli emas, beli perak itu mestinya ditimbang. Kalau beli kurma gimana? Ya mungkin di zaman kita kurma itu orang pakainya timbang. Bu, beli kurma berapa? 3 kilo, 1 kilo. Tapi kalau dulu gandum, garam itu kelompok makanan yang mereka masuknya adalah ditakar. Jadi pakai volume. Jadi alat-alat takarnya itu adalah volume. Jadi dimasukkan berapa? Beras 1 liter, gandum 1 liter. Jadi pakainya volume. Nah, itu menurut mazhab Hambali. Nanti kita lihat sudut pandang dari yang lain. Oleh karena itu, karena mereka memahami sisi kemiripan, persamaannya adalah makil, ditakar atau ditimbang, maka otomatis mau tidak mau kita akan bilang, semua barang yang transaksinya itu dengan ditakar berlaku riba. Berlaku aturan riba. Termasuk semua barang yang cara transaksinya ditimbang, maka nanti berlaku aturan riba. Selain emas dan perak. Terus bagaimana dengan barang-barang yang transaksinya tidak ditakar dan tidak ditimbang? Berarti tidak berlaku riba. Tidak berlaku aturan itu. Dan tidak ada syarat apakah dia itu bisa dimakan atau enggak. Jadi, kalau dalam hambali itu pokoknya acuannya adalah ditimbang dan ditakar. Jadi kalau misalkan nih, kita tukaran apa ya? Tukaran yang bisa ditimbang apa misalkan? Besi gitu ya. Besi sekilo dengan besi 2 kilo itu enggak boleh. Kenapa? Karena dia sama-sama besi itu ditimbang. Maka harus sama beratnya, enggak boleh beda. Itu konsekuensi dari penjelasan hambali ini. Nah, kemudian kalau ada orang misalkan, kata beliau, tukar-menukar apa? Wortel. Jadi saya punya wortel atau saya punya jeruk ya. Burtukol, saya punya jeruk, saya tukar. Saya punya jeruk 1, sini jeruk kamu 2. Itu boleh, kenapa katanya? Karena jeruk itu bukan makil, bukan mauzun. Enggak ditimbang, enggak ditakar dia. Walaupun mungkin di sekarang itu sudah ini ya, sudah orang jual beli itu dengan cara ditimbang. Nah, ini nanti juga muncul perbedaan dalam menentukan apakah barang ini termasuk yang ditakar atau barang yang ditimbang. Tapi kayak barang tadi, buah itu masuknya apa? Sebagai benda yang ma'dud. Ma'dud itu apa? Hitungannya satuan. Apel 1, durian 1, dan seterusnya. Nah, dalilnya itu adalah hadis zahab bi zahab, fidhah bi fidhah, bur bil bur. Nah, cuman nanti tinggal kita lihat apakah cocok, apakah bisa kita terapkan dalam konteks tadi atau tidak. Jadi kalau memang madlulnya itu lebih umum, maka tidak sah kita gunakan untuk istidlal dalam menggunakan atau dalam menghukumi yang tadi. Kemudian kita lihat lagi poin yang berikutnya. Di sini ada tanggapan sebenarnya dari dari Syaikh Utsaimin terkait cara argumennya hambali semacam ini. Karena kalau disebutkan secara spesifik, lalu kita membawakan dia ke arah yang umum, itu bisa jadi masalah. Apa tadi? Yang disebutkan kan emas, perak, gandum. Lalu kita kemudian menyimpulkan. Kesimpulan kita adalah pokoknya yang ditimbang dan ditakar itu punya kemiripan dengan komoditi yang disebutin. Nanti kita lihat penjelasan dari ulama yang lain. Sebagian lagi mengatakan, untuk kelompok yang kedua, itu illahnya, sisi kemiripannya. Jadi kan ini di dalam hadis, mereka kemudian mencoba menganalisis para ulama. Nabi cuma sebutkan kurma, gandum, garam. Nah, ulama kemudian menganalisis. Kira-kira sama kalau ini dilemparkan ke kita gitu. Kita diajak diskusi. Coba, apa sisi kemiripan dari kelompok dua ini? Kalau disuruh sama kita, coba sebutin. Kurma, gandum, garam. Apa satu kata gitu ya? Apa satu pengikat yang ada di tiga pihak ini? Yang dia itu spesifik dan sempit. Kalau tadi bilang, oh iya, itu adalah barang-barang yang ditakar. Sehingga semua barang yang ditakar masuk ke situ. Iya sih, nggak salah kan ya? Nggak salah, tapi itu terlalu umum, kata ulama yang lain. Oke, emas dan perak. Apa sisi kemiripannya? Apa satu kata atau satu pengikat yang menyatukan emas dan perak? Kira-kira begitu cara ininya. Jadi, diskusinya begitu. Karena Nabi hanya menyebutkan contoh. Tinggal kemudian para ulama yang berusaha untuk mempelajari, menganalisis. Untuk bisa dikembangkan ke kasus yang lain. Karena kalau kita bilang sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang, nanti besi masuk tuh ke emas dan perak. Apalagi kira-kira yang ditimbang. Batu. Batu ditimbang enggak kira-kira? Barang-barang yang ditimbang berarti masuk. Nah, kalau yang tadi, yang kedua, mengatakan begini alasannya. Karena kurma, gandum, garam, itu sama-sama bahan makanan. Benar kan ya? Sama-sama bisa dimakan. Makanan. Oke. Mereka bilang, ini adalah barang-barang yang bisa dimakan. Oke, kalau kita bilang dia ditakar. Tapi tidak bisa semua benda yang kemudian kita takar bisa kita makan. Apa contohnya misalnya? Barang yang dia bisa ditakar. Bensin misalnya. Ya, apalagi pasir ya. Atau Pertamak gitu ya. Sekarang lagi heboh. Barang-barang yang bisa ditakar semacam itu, bisa enggak kita makan? Enggak bisa kan? Kan pakai volume tapi diperjualbelikan beli berapa? Beli seliter, 2 liter. Tapi dia bukan bahan makanan. Maka mana yang lebih sempit kira-kira? Tentu yang kedua ini lebih sempit ya, lebih spesifik dia. Artinya dia akan mengeluarkan barang-barang yang cara transaksinya dengan ditakar, dengan diukur volumenya tapi hanya yang bisa dimakan saja. Nah, kemudian dikatakan untuk yang kedua adalah samaniyah. Dia itu penentu nilai. Itu untuk yang emas dan perak. Dan ini adalah yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Jadi ada dua ini ya, dua mazhab di situ. Nah, kalau di sini pendapat duanya tadi bilang ini adalah sama-sama penentu nilai. Jadi, penentu nilai. Dia alat ukur. Jadi kalau kita mau ngukur, ini berapa harga-harga misalkan rumah ini? Oh, itu sekian dinar, sekian dirham. Itu acuannya adalah emas. Maka, Syafi'iyah mengatakan berarti kemiripan mereka adalah sama-sama alat yang digunakan untuk standar ukur nilai barang. Nah, berdasarkan pendapat ini, kalau kita misalkan tukar satu jeruk dengan satu jeruk, boleh enggak kira-kira? Dengan dua jeruk? Enggak boleh, karena apa? Jeruk itu bisa dimakan enggak? Bisa dimakan. Jadi masuk aturan riba. Atau kita menukar misalkan. Berapa? 1 kilo besi dengan 2 kilo besi. Atau 1 ton besi dengan 2 ton besi. Boleh? Boleh. Karena besi itu bukan sebagai alat ukur nilai. Ya kan? Memang dia ditimbang. Tapi kalau Syafi'iyah tidak mengatakan bahwa kemiripan emas dan perak itu karena ditimbang. Tapi karena keduanya adalah alat ukur nilai. Tapi kalau tadi pakai pendapatnya yang pertama, itu tidak boleh. Karena pendapat pertama itu memandang dia patokannya adalah berat. Wa aqrabu syai'in an yuqal innal illa fi dzahab wal fidhah. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan komentar. Kalau untuk emas dan perak, apa sisi alasan kenapa mereka itu masuk kategori riba? Beliau mengatakan karena itu kaunuhuma zahaban wa fiddatan, karena statusnya sebagai emas dan perak. Jadi dia sifatnya melekat, ada pada dirinya. Meskipun nanti dia itu dipakai sebagai alat tukar ya, sebagai uang dinar atau dirham, ataupun dia bentuknya udah bukan dalam bentuk alat tukar. Apa dalilnya? Bahwa itu berlaku pada riba, berlaku aturan riba pada emas dan perak, meskipun dia bukan sebagai uang, bukan sebagai alat tukar, dalilnya adalah hadis Qiladah. Ini hadis tentang Fadalah ibn Ubaid yang dia itu beli kalung. Jadi dia beli kalung, dan ternyata di kalung itu juga ada kayak liontinnya semacam itu ya. Biasanya kalung itu kan ada mainannya juga gitu ya. Itu harganya 12 dinar. Jadi saya beli kalung, berapa harganya 12 dinar? Ternyata ketika ditimbang, dipisahkan antara liontinnya, dipisahkan antara emasnya dengan ininya, ternyata ketemunya emasnya lebih dari 12 dinar. Berarti kan lebih ya. Maka Rasul mengatakan, tidak boleh itu ditransaksikan sebelum dipisahkan. Sebelum dipisahkan. Dan kita tahu bahwa yang namanya kalung, kalung itu orang dijadikan sebagai alat tukar, enggak? Dipakai? Enggak. Kalung bukan alat tukar. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin, riba tetap berlaku pada emas dan perak secara mutlak. Entah dia sebagai alat tukar, atau tidak dipakai sebagai alat tukar, atau dia sebagai alat perhiasan, atau yang lain. Maka apapun kondisinya, apapun situasinya, gitu ya, maka dia tidak bisa dihilangkan. Jadi sama seperti ada orang gitu ya, misalkan kerja di sebuah kantor atau yang lain. Kemudian bosnya bilang, saya butuh kamu. Misalkan, bos, tapi yang punya skill seperti saya banyak bos. Ya, si B, si C, si D. Atau orang dengan spek seperti saya banyak. Tapi bosnya bilang, enggak, saya maunya kamu. Gitu. Berarti mengikat. Terserah gitu ya. Nah, makanya ini membantah pendapat yang mengatakan sekarang tidak berlaku aturan riba pada emas dan perak. Alasannya apa? Karena katanya emas dan perak tidak dijadikan sebagai alat tukar. Itu membantah pendapat seperti tadi. Jadi, kata Syekh Utsaimin, emas dan perak itu seumur hidup gitu ya. Artinya selama masih ada emas dan perak, ya dia melekat pada zat emas dan perak tersebut, tetap berlaku aturan riba. Tapi ya, tapi bagaimana dengan besi, bagaimana dengan timah, bagaimana dengan tembaga dan yang lain, logam-logam yang lain, dia tidak termasuk. Itu sudut pandang yang ketiga, gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini, emas dan perak itu ya. Karena zatnya, gitu loh. Karena zatnya. Jadi bukan karena dia sebagai alat tukar. Bukan dia sebagai, apalagi misalkan, perhiasan, enggak. Karena zatnya. Selama dia masih bentuknya emas dan perak, ya sudah, berlaku aturannya. Kemudian, kita lihat lagi. Kalau yang empat itu bagaimana? Nah, di sini digabung sama Syekh Utsaimin. Jadi, yang empat ini adalah dikombain aja. Makilah mat'umah. Jadi, apa kesamaannya? Ya sudah, daripada pusing, ya ini digabung aja. Nah, dikasih tanda plus di sini. Artinya, apa kemiripan kelompok dua? Adalah barang-barang yang dia itu ditakar cara transaksinya, dan dia bahan makanan. Selesai. Jadi tidak bisa kalau sekedar ditakar saja. Atau bahan makanan saja. Jadi dua ini harus digabungkan. Itu pertimbangannya kata beliau. Jadi murakkabah. Dia kombinasi. Dua unsur ini harus ada. Al-kail dan to'am. Dan memang realitanya begitu. Jadi kata beliau, ya, realnya adalah memang itu barang yang kita makan gitu. Kurma, kemudian gandum, dan seterusnya. Otomatis secara konsekuensi kalau misalkan satu sok kita jual ya, yang bukan bahan makanan, maka tidak boleh. Tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang bahan makanan tidak boleh. Bagaimana kalau misalkan ada buah-buahan yang sejenis kita jual dan berbeda beratnya? Maka kalau ilahnya adalah to'am, tidak boleh. Tapi kalau ilahnya digabung, itu boleh. Jadi contohnya gimana? Kita kalau beli buah itu diapain? Ditakar atau tidak? Tidak ditakar kan ya? Kita beli buah mungkin satuan atau mungkin ditimbang. Gitu. Maka itu tidak apa-apa. Kemudian kalau ada yang mengatakan, oke lah untuk gandum, untuk kurma, kita sepakat lah itu bahan makanan gitu ya. Terus garam gimana gitu? Karena di dalam hadis kan disebutkan ada kata garam. Nah, kata Syekhul Islam, garam itu adalah pengikut makanan. Jadi fungsi garam itu adalah membuat makanan jadi lebih enak. Kalau nggak dikasih garam, makanan nggak enak, hambar dia. Maka dia menjadi tabi' lahu. Makanya dikatakan oleh para ulama, an-nahu fil kalam kal milh fil ta'am. Jadi, nahu itu di dalam bahasa itu seperti garam dalam makanan. Kalau enggak ada, hambar dia jadi enggak enak. Bayangkan orang kalau ngomong bahasa Arab, enggak pakai nahu. Kacau ya, morat marit. Tapi kalau terlalu banyak gitu, jadi apa gitu, jadi tidak enak juga gitu, makanan kebanyakan garam tidak enak. Nah, jadi ulama memasukkan garam sebagai tawabi' at-ta'am. Maka dari itu kemudian para ulama mengatakan bahwa rempah-rempah yang dipakai untuk makanan itu masuk ke dalam kategori komoditi riba karena dia tabi' lahu. Sehingga berdasarkan tiga pendapat tadi, kita bisa simpulkan yang lebih tepat adalah untuk yang bahan makanan tadi mat'umah dan makilah. Itu poin pertama. Jadi digabung, bukan terpisah. Yang kedua, basicnya dalam jual beli itu halal. Jadi kita tidak bisa mengharamkan bilang ke orang kalau kita tidak punya argumen yang cukup untuk mengatakan bahwa itu haram. Jadi ini yang menjadi kaidah. Kalau kita bisa jelaskan dan pertegas alasannya kenapa, ya sudah. Makanya tidak bisa kita bilang haram sebelum dia terkumpul al-kail dan ta'am. Kemudian yang berikutnya, yahrum liba fadl fi kulli makil wa mauzun. Ini kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Konsekuensi terkait dengan riba fadl dan juga riba nasi'ah. Tapi minimal tadi kita sudah punya gambaran ya berkaitan dengan aturan atau berkaitan dengan komoditi riba. Dan ini tolong di-save ya pendapat ini, karena nanti di pertemuan berikutnya itu kita pasti akan berkaitan. Hambali bilang patokannya adalah makil dan mauzun, sedangkan Syafi'i bilang dia itu adalah mat'um dan samaniyah. Tapi kemudian tadi ada pendapat ya ketiga, dia digabung dan yang emas dan perak itu karena zatnya. Seperti itu. Baik. Mungkin itu untuk materinya. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz. Jika dulu Ana pernah melakukan riba seperti KPR rumah, kemudian Ana berlepas diri dengan mengoverkreditkan rumah tersebut, Ustaz. Apakah Ana masih terkena dosa ribanya tersebut meskipun sudah mengoverkreditkan rumah tersebut? Jazakallahu khairan. Baik, ada kasus ya, kita transaksi kredit KPR misalkan ya. Di situ biasanya kalau di dalam kredit itu ada harga plus juga dia ada bunga gitu ya. Kalau kita mau taubat, gimana caranya? Ya aturannya seperti tadi. Aturannya adalah bayar pokoknya saja. Berapa harga pokoknya itu yang kita bayarkan. Nah, dan bunga tidak perlu dibayar karena memang itu bukan yang halal. Cuman masalahnya ketika kita bermuamalah dengan orang, mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau ini harus dibayar juga gitu ya. Nah solusinya gimana? Kalau kita mau tobat maka segera selesaikan urusan ini atau lepaskan ini. Solusinya bagaimana? Ya bayar kepada si pemilik, gitu. Bayar kepada si pemiliknya. Nah cuman nanti yang jadi masalah biasanya gitu ya, biasanya apa? Dia tidak mau. Dia tidak mau dan seterusnya. Tapi yang menjadi tugas kita adalah kita harus lepas dari yang haram semacam ini. Nah kemudian ini kalau dioper gitu ya, dipindahkan ke orang lain. Ini kan kita oper kredit nih. Ya sudah, bukan sama penjual berarti kan. Harusnya kan ini deal-dealannya sama si penjual di sini. Ya, kita urusannya sama penjual. Kita bilang berapa sisa utang saya, sekian nih saya bayar. Nah, kalau kita oper, ada satu problem sebenarnya yang mungkin jadi poin gitu. Tapi kalau ini sudah selesai ya sudah gitu ya. Kalau ini sudah lepas, kita sudah hilang ya sudah. Maka yang kita perlu lakukan adalah bertaubat dan banyak istighfar ya. Supaya apa? Supaya Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Cuman ini kalau misalkan dalam kasus yang akan dilakukan. Tapi kalau pertanyaan tadi sudah terjadi, gitu, sudah selesai, sudah dioper dan kita sudah putus, maka ya sudah. hilang kewajiban kita. Tadi perintahnya kalau bertobat, selesaikan asalnya saja. Cuman nanti kalau kita pengen tobat lalu harus oper ke pihak lain, itu ada pertimbangan di sini gitu ya. Kita kayak apa, kita ngoper, kita nyuruh dia berurusan dengan bunga. Itu juga perlu jadi poin pertimbangan lain seperti itu. Tapi kalau memang sudah selesai ya sudah, alhamdulillah, kita minta ampun sama Allah Azza wa Jalla dan tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustadz, ana ada hutang yang harus dibayar segera. Dengan kondisi sekarang, untuk mencari pinjaman yang non-riba sangatlah sulit, Ustadz. Apakah kami boleh mencoba dengan lembaga non-ribawi pembelian kendaraan, tapi kemudian kendaraan tersebut kami jual, Ustadz, untuk menutupi hutang yang awal tadi? Apakah diperbolehkan seperti ini, Ustadz? Baik. Utang harus dibayar, jatuh tempo. Kemudian kalau nyari orang yang mau ngasih utangan, ya, dan dia nggak berbunga, itu susah gitu ya. Maka solusinya gimana? Ya solusinya tadi, kita punya aset apa? Ini kemungkinan saja ya. Kita punya aset apa? Ini kita bisa jual. Kalau aset itu kan bisa dua ya. Bisa kita jual untuk apa? Melunasi utang. Atau kita bisa gadai. Nah, biasanya orang kalau, cuman kalau gadai tadi, mungkin kalau hanya untuk utang susah gitu ya. Tapi kalau memang kita ada yang bisa dijual, maka dijual untuk melunasi utang. Atau pilihan yang kedua tadi adalah kita pakai akad tawarruk. Namanya tawarruk. Tawarruk. Pakai Q ya. Dari warik dia. Nah, tawarruk itu kita beli ya. Ini bisa jadi solusi. Ya, seperti tadi. Step satunya. Beli kredit. Kemudian yang kedua. Jual cash. Ini boleh dilakukan ya. Boleh dilakukan selama ini dijualnya kepada pihak tiga. Pihak tiga. Bukan kepada pihak satu. Ya, pihak satu itu siapa? Ya, penjual tadi gitu ya. Nah, penjual tadi. Kalau kita jualnya ke pihak satu enggak boleh. Jadinya jual beli inah nanti. Ya, yang membedakan tawaruk dengan inah adalah tiga pihak ini ya. Tiga pihak ini. Ini benar-benar pihak yang real, ya, artinya nyata. Jadi antara pihak satu dengan pihak tiga itu mereka tidak boleh ada hubungan ini. Ini tidak boleh ada hubungan pihak satu dengan tiga. Kalau ada hubungan tidak boleh. Jadi kalau seperti itu nanti kita jual ke pihak tiga, dibeli, dikasih cash, kemudian kita bayarkan maka boleh. Ya, seperti itu boleh. Tapi kan nanti kalau kita beli kredit biasanya mereka juga ini kan minta gadai biasanya, ya, minta gadai. Dan itu ya kalau kita punya ya enggak apa-apa. Entah gadainya gaji atau kemudian yang digadaikan adalah yang lain gitu. Tapi yang perlu diperhatikan kalau mau main di tawarruk yang harus dipertegas adalah kesepakatan dengan pihak satu ya. Apakah barangnya itu ditahan atau enggak. Karena biasanya kalau kredit mereka akan tahan gitu ya. Tapi kalau itu aman ya sudah. Yang perlu diperhatikan di sini. Pastikan terjual ke pihak lain. Yang itu tidak ada hubungan dengan pihak satu. Supaya tidak terjadi transaksi ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Apakah hukumnya meminjam dana peduli yang katanya tanpa bunga? Tapi kita hanya diminta membayar biaya administrasi. Mohon jawabannya, Ustaz. Dana peduli? Saya nggak tahu ya, dana peduli itu kayak apa. Saya nggak tahu ininya ya, program dana peduli itu seperti apa. Tapi tadi ada statement, biaya administrasi. Biaya administrasi. Ini yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Karena urusan administrasi itu tidak berhak dibebankan kepada si debitur ya. Jadi debitur itu taunya bersih. Saya utang saya berapa? 1 juta. Ya sudah, 1 juta nanti saya bayar 1 juta. Karena saya tidak nerima jasa lain. Saya tidak pakai jasa apa-apa. Maka ini patut diduga atau patut dicurigai ya. Jangan sampai ini yang kemudian menjadi ribanya di sini gitu loh. Misalkan diminta setiap bulan bayar ya biaya administrasi, misalkan utangnya 1 juta. Dikasih bantuan. Ini kita tidak pakai bunga. Tapi kemudian nanti tiap bulan ada biaya administrasi. Atas dasar apa diambil biaya administrasi gitu ya. Jadi biaya-biaya operasional, biaya-biaya gaji karyawan dan yang lain itu urusan si kreditur. Debitur enggak ada urusan di situ. Makanya para kreditur ya kalau dia enggak siap untuk gaji karyawan, tukang tagih, tukang catat, ya sudah dihandle sendiri. Maka enggak boleh ini dibebankan kepada si debitur ya. Walaupun saya tidak tahu ya, disclaimer dulu, saya tidak tahu realnya seperti apa, tapi kalau tadi biaya administrasi dalam utang ini patut diduga, ya, patut dicurigai. Kalau tadi setiap bulan ada tambahan biaya administrasi dan tertentu itu tidak boleh itu, ya, itu masuk ke dalam ini nanti jadinya. Apapun namanya gitu ya, apapun namanya, kalau hakikatnya adalah riba pertambahan dari utang, sehingga kalau di total berapa utangnya 1 juta, terus totalnya kamu bayar berapa jadinya? Plus biaya administrasi dan yang lain. 1 juta 100. 1 juta 200. Misalkan. Ya sudah, itu riba itu jadinya. Ya. Maka itu yang perlu dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.